Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak percaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu syahwatku, Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Azwajina wa dhulliyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina.